dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Ali Rohali. Dan selama satu jam ke depan kita akan mencoba untuk menguraikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan seperti biasa ada Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dan juga bintang tamu kita pada hari ini, beliau adalah seorang penulis, Mas Ahmad Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kami. Terima kasih, sudah mengundang. Ya, dan kita akan kembali melakukan pengkajian ya Bapak mengenai Quran Surat An-Nahl. Kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu kita akan mulai dari ayat 125. Nah, yang mana kumpulan surat ini 125 sampai 128 itu kurang lebih menceritakan atau menguraikan tentang kesabaran ya, tentang kesabaran. Yang mungkin rasanya itu ini susah ya memiliki kesabaran ini ya Pak Quraish ya. Iya Pak. Tapi mungkin kurang lebih memiliki konteks yang sama dengan apa yang ditulis oleh Mas Ahmad Fuadi di salah satu novel beliau, Negeri Lima Menara ya. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, siapa yang sabar juga pasti akan mendapatkan sesuatu hikmah yang luar biasa ya Bapak. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja dengan ayat 125. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah siapapun, ajak anakmu, ajak istrimu, ajak keluargamu, ajak masyarakat, ajak semua pihak, muslim atau non-muslim, ajak mereka menuju jalan Tuhan. Sini dia katakan sabil. Sabil itu sebenarnya jalan kecil. Sirat, jalan lebar. Semua sabil bisa memiliki jalan yang lebar. Tetapi kalau Al-Quran menggunakan kata sirat, itu jalan lebar yang baik. Sudah pasti baik. Sudah pasti baik. Karena itu dalam Al-Quran kata sirat hanya tunggal, berbentuk tunggal. Kalau sabil itu jalan kecil. Jalan-jalan kecil ini kalau dia baik, sabili rabbik, jalan Tuhanmu, dia mengantar Anda ke sirat, ke jalan tol. Sesebabnya kita di Al-Fatihah minta ihdinas sirat, jalan tol, antar saya. Kalau Anda sudah masuk jalan tol, pasti sampai. Kalau Anda sudah masuk jalan tol, pasti lebar. Jadi ini sabil bisa bilang sebelum sirat. Sebelum sirat, itu Anda sabil. Karena itu sabil banyak. Dan sabil itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau jalan Tuhan itu pasti baik. Jadi ajalah orang belajar, itu sabilillah. Ajalah orang pergi umrah, itu sabilillah. Ajalah orang berzakat, itu sabil. Itu semua sabil, jalan-jalan kecil. Jalan kecil yang baik ya. Itu jalan-jalan yang baik. Semua jalan yang baik itu memiliki ciri kedamaian, suburus salam. Ajalah orang ke jalan yang baik, apapun kebaikan itu ajak mereka, tetapi caranya bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti kendali, setir. Kalau Anda lihat kendali pada binatang yang diletakkan di mulutnya, itu menjadi alat untuk mengarahkan binatang. Anda mau ke kiri, mau ke kanan. Kendali ini di mobil atau dimanapun, itu mengantar Anda menuju sesuatu yang baik atau Anda gunakan untuk menghindari dari sesuatu yang buruk. Mobil ada lubang. Saya gunakan kendali. Saya mau ke kanan, saya gunakan kendali. Kita ambil contoh supaya lebih jelas. Nyetir mobil itu bukan cuma pengetahuan, tapi juga pengalaman. Yeah. Anda bisa tahu sesuatu, tapi Anda tidak bisa amalkan. Saya tahu ini mobil, ini setirnya, ini fersnelnya, ini remnya. Tapi Anda baru dinamai seorang yang memiliki hikmah kalau tahu itu dan mampu mengamalkannya. Berarti sudah menjalankannya dong ya? Setelah menjalankannya. Sekarang karena itu ulama, sementara ulama merumuskan hikmah itu adalah pengetahuan yang berdasar ilmu dan amal juga berdasar ilmu. Ilmu amalia dan amal ilmiah. Jadi kalau mana aja orang harus Anda tahu apa yang Anda ajarkan, jangan asbun, dan sebaiknya Anda sudah mengamalkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Nah, baru dikatakan yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang menyentuh hati. Bisa jadi Anda mengucapkan sesuatu ucapan mengenai hati orang, tapi menyakitkannya. Itu bukan ucapan yang baik. Walaupun maksudnya baik mungkin. Walaupun maksudnya baik, cari kata-kata yang indah, yang menyentuh, yang memberi kesan baik kepada orang. Anda boleh marah-marah, tetapi jangan terlampau marah. Jangan memaki-maki. Itu. Itu nah, baru dia katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan orang yang tidak sependapat dengan Anda. Bisa jadi non muslim, bisa jadi sesama muslim, saya punya pendapat begini, Anda punya pendapat begitu. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara, bukan dikatakan yang baik, cara yang terbaik. Jadi kalau berdebat gitu, kalau dengan berdebat, cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu antara lain adalah kita ingin mencari kebenaran siapapun yang mengucapkan. Itu wajadilhum billati hiya ahsan huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Jangan memfonis kamu sesat. Huwa a'lamu, Allah yang lebih tahu dari siapapun siapa yang sesat. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah juga yang tahu siapa yang memperoleh petunjuk. Jadi kalau Anda berdebat dengan sesama muslim, jangan mengatakan kamu kafir, Tuhan lebih tahu. Jangan berkata kamu sesat, Tuhan lebih tahu. Jangan memfonis. Sorga, neraka, hak prerogatifku. Itu goib ya, itu Allah ya. Ini ayat pertama kita. Ya, baik Pak. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, nanti juga Mas Poedi bisa langsung memberikan komentar, nggak apa-apa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali. Sukses dakwah itu bukan diukur dari gelak tawa orang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan kembali Bapak di ayat 126. Baik. Jadi ayat yang lalu ini saya ingin ambil beberapa hal. Ayat yang lalu ini menjelaskan bagaimana cara kita berdakwah. Cara berdakwah itu, sukses dakwah itu bukan diukur dari gelak tawa orang. Bukan juga diukur dari ratap tangisnya. Tapi diukur dari dua hal. Ada sesuatu yang baru yang melekat di benaknya. Yang baru itu boleh jadi sesuatu yang tadinya belum dia ketahui. Boleh jadi juga tadinya dia tahu tapi dia salah paham. Salah paham. Jadi penyempurnaan gitu ya. Penyempurnaan atau ya, itu satu. Yang kedua, boleh jadi dia sudah tahu tapi belum berkesan di hatinya. Kita suruh anak kita salat, dia udah tahu sholat wajib, tapi belum berkesan. Itu sukses dakwah, salah satu dari dua ini. Kalau dua-duanya bisa dicapai, itu bagus. Kalau tidak, paling tidak salah satu dari dua. Itu ayat kita. Mari kita lanjutkan, kita lihat. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kamu membalas, maka balaslah dengan persis sama dengan perbuatan orang kepada kamu. Bukan dia katakan sama, persis sama. Berarti ini sebenarnya nampak mudah padahal sulit ya Bapak ya, iya, ayat ini. Membalas. Jadi kalau ada orang maki Anda sekali, maki dia sekali juga. Kalau dia maki Anda sebagai penjahat, Anda boleh maki dia juga sebagai penjahat. Dia maki bapak Anda atau ibu Anda, Anda boleh memaki, tapi jangan lantas berkata ibu bapakmu, karena dia hanya maki bapak. Jadi persis sama. Dari mana difahami kata persis itu? Dari kata bi misli. Bukan dia katakan misli. Bi misli. Ma'uqibtum. Baru dia katakan wala in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Tapi kalau kamu sabar, orang yang berbuat memaki kita, berbuat kesalahan terhadap kita, menyiksa kita, itu ada gejolak di dalam hati untuk membalas. Orang yang tidak membalas, dalam arti dia tahan gejolak nafsu itu namanya sabar. Ya. Tetapi mari kita lihat, seandainya saya di bus, naik bus, ada orang sengaja injak kaki saya marah ya, saya mau membalas, tapi saya lihat dia orang gede nih, orang besar nih, orang kalau saya lawan dia bisa ini, saya tidak jadi. Apa itu sabar namanya atau tidak? Lebih ketakut kali ya. Itu kelemahan. Orang yang sabar itu yang mampu membalas tapi dia tahan gejolak nafsu. Jadi beda. Jadi setiap sabar itu adalah kekuatan. Kekuatan sehingga kita mampu menahan gejolak nafsu itu sehingga kita mencapai yang baik atau yang lebih baik. Dan saya juga pernah baca Pak Quraisy di salah satu ayat Al-Quran bahwa pahala sabar itu tanpa batas begitu ya? Iya, pahala sabar tanpa batas karena sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Kan suka bilang tuh, sabar itu kan juga ada batasnya dong. Betul. Gitu kan? Ketika Anda sampai pada batas itu dan ingin membalas, Anda harus sabar lagi. Sabarnya bagaimana? Lihat seberapa jauh saya boleh membalas. Iya toh? Ya. Kita beri contoh ini, kenapa kita katakan tidak ada batasnya. Kalau orang kuat untuk membalas, dia sudah maafkan sekali, tidak mempan dua kali, tiga kali, dia sudah sabar. Yang keempat dia sudah tidak sabar, dia sudah mau membalas. Silahkan balas, tapi harus sabar. Sama jangan masih sabar lagi. Sabarnya jangan melampaui batas. Iya. Jadi tidak ada sabar. Itu sebabnya hidup ini mestinya tidak terlepas dari kesabaran. Orang kaya perlu sabar, orang miskin perlu sabar, orang sakit perlu sabar, orang sehat perlu sabar. Kalau orang sakit tidak sabar, dia mengeluh, bisa jadi bunuh diri, harus sabar. Kalau orang sehat tidak sabar, bisa jadi kekuatannya, kesehatannya dia jadikan untuk menganiaya. Orang miskin perlu sabar, harus bekerja keras, harus ini. Orang kaya juga perlu sabar, jangan uangnya dia hambur-hamburkan tanpa hasil. Jadi sabar ini tidak luput dari sesuatu untuk mencapai sukses. Ya, betul. Untuk sabar itu susah ya, mungkin ya Mas Fuadi, sampai diberikan rewardnya itu kayaknya pahala tanpa batas gitu. Berarti kan sebagai manusia susah gitu. Jadi sabar itu Pak Kures, dia bukan pasif ya? Bukan pasif. Aktif sekali. Aktif. Mm-hmm. Sabar itu tidak ada yang bisa melakukan kesabaran kecuali orang yang kuat. Ya. Yeah. Hmm. Betul. Nah, gandengan dari sabar syukur. Hmm. Ya. Yeah. Saya kira, oke. Okay. Kita ada hal yang menarik di sini. Dan pasti jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Ini kan sekarang ada yang memaki Anda, ada yang melakukan ini bagi Anda, Anda bersabar. Ya. Kesabaran Anda baik buat Anda, mm-hmm. bukan buat yang bersangkutan. Ya, ya. Sesuai dia katakan, kesabaran itu baik buat orang-orang yang bersabar. Mm-hmm. Ya. Kita perlu sabar bahkan dalam mendidik. Nah itu tuh kadang-kadang tuh Bapak. Jangan seorang ibu berkata udah saya sudah peringatkan dia 1000 kali dia belum mempan, tidak. Anda rugi kalau Anda tidak bersabar. Itu surat wal asri kan? Ya. Semua manusia dalam kerugian kecuali ini dan orang yang saling ingat mengingatkan menyangkut dan kebaikan. Ya. Oke. Okay. Saya kira kita lanjutkan nanti atau masih ada waktu? Kita lanjutkan sedikit lagi. Oke. Okay. Sedikit lagi Bapak. Ada hal yang menarik, kalau kita perhatikan redaksi ayat ini, dia berkata pada mulanya, jika kamu, wahai umat Islam, kamu dalam bentuk jamak, aqabtu, boleh, kita ini yang tingkat rendah boleh membalas. Tapi ketika ada perintah bersabar, perintah ini berbentuk tunggal, ditujukan kepada Nabi Muhammad, wasbir. Dia tidak katakan wasbiru. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin lapang dadanya, semakin bersabar. Kalau untuk orang awal-awal boleh dibalas, kamu boleh. Tapi kalau sudah lebih tinggi Kalau sudah tinggi derajatnya, dia akan bersabar. Nabi Muhammad tidak disuruh membalas. Ya, baik. Kita akan lanjutkan setelah ini mengenai hal itu, Bapak Quraish. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pemirsa. Bagi Anda yang ingin terus bersabar, di Taps Kami sekarang. Biasanya Allah menyesuaikan tingkat kesalahan dengan pembalasannya. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan kembali tadi mengenai bahwa perintah kesabaran kepada Nabi Muhammad gitu ya, itu berbeda dengan yang diperintahkan kepada kita, begitu Bapak? Iya, buktinya bedanya Anda diperbolehkan membalas. Ya. Kalau Nabi disuruh sabar dan menyerahkan kepada Allah, Allah yang membalas. Biasanya Allah menyesuaikan tingkat kesalahan dengan pembalasannya. Kalau kita manusia, kemungkinan kita terdorong oleh nafsu, sehingga melanggar. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan wasbir wa masabruka illa billah. Itu ada prinsip dasar dalam ajaran agama. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu atau ingin meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah itu karena Allah. Saya beri contoh. Ada seorang perokok. Dia ingin berhenti merokok. Alasannya demi kesehatan. Kan? Akan lebih baik kalau dia berhenti merokok dengan berkata demi kesehatan dan karena ini adalah perintah Allah. Jadi dia kaitkan dengan Allah. Saya ingin marah kepada si A. Saya katakan saya tidak marah karena Allah tidak menyetujui marah bukan pada tempatnya. Jadi segala sesuatu itu karena Allah. Ya, semua kita lakukan. Supaya tidak salah faham, sabar itu tidak harus dipertentangkan dengan marah, tentangkan dengan marah. Bisa saja Anda marah, asal ada tempatnya. Itu sebabnya Allah memuji orang-orang yang menahan amarahnya, bukan yang tidak marah. Tahan amarah untuk mengukur ini perbuatan wajar menimbulkan amarah atau tidak. Kalau dikatakan wajar menimbulkan menimbulkan amarah, tahan lagi dulu. Apa memang terhadap ini yang saya marahi atau ada orang lain yang mestinya membuat itu? Kalau sudah mengetahui bahwa ini yang wajar saya marahi, sabar lagi. Kayaknya nggak jadi marah tuh kayaknya. Nanti akhirnya tidak jadi marah. Sabar lagi, bagaimana itu sabarnya? Berpikir lagi, ini saya sudah harus marahi, berapa tingkat kemarahan saya? Apa saya tampar dia atau tidak? Pertimbangkan lagi, apa sudah di sini tempatnya atau tidak? Baru pertimbangkan yang terakhir, saya lebih untung marah atau tidak marah? Ya. Itu semuanya. Jadi kalau sudah dikatakan enggak, ini memang tempatnya marah, harus marah, ini dia orangnya, baru Anda marah, tapi sabar lagi, jangan melampaui batas kemarahan Anda. Ya. Jadi sabar ini tidak ada habisnya. Oke. Baik. Lanjutkan sedikit, Pak. Kita tinggal sedikit, baru di sini Nabi diperintahkan, kamu tidak usah bersedih atas mereka kalau mereka tidak mau menerima ajaranmu. Tidak usah juga sedih kalau Tuhan menurunkan siksa terhadap mereka. Jangan bersempit dada terhadap apa yang mereka lakukan, tipu daya mereka. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat kesalahan terhadap kamu. Berbuat baik itu Allah suka itu. Allah bersama mereka. Kebersamaan Allah itu ada dua macam, kebersamaan dengan mengetahui dan yang kedua kebersamaan dengan melindungi dan menolong serta melimpahkan rahmat. Aduh, subhanallah ya. Saya kira itu ayat. Baik, ya. Kita akan jawab dulu pertanyaan dari pemirsa di rumah, Bapak ya. Kita akan lihat terlebih dahulu tayangan videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish Shihab, saya di Sika Puspitasari ingin bertanya, apakah jika kita disakiti atau disalimi orang, kita boleh membalas dendam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh membalas dendam. Iya. membalas boleh. Asal setimpal. Tetapi lebih baik kalau memaafkan. Anda kalau membalas menciptakan musuh. Kalau anda memaafkan, Anda menciptakan teman. Ya kan? Iya. Kalau Anda membalas, Anda terima hak Anda. Kalau Anda memaafkan, Anda menerima hak dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkata kalau tidak membalas, saya nuntut di akhirat. Tidak usah nuntut, Tuhan kasih Anda. Baik Pak, kita akan coba jawab untuk pertanyaan yang selanjutnya. Bapak dan juga pemirsa di rumah, kita saksikan bersama-sama tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April. Pak Quraish, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur kesabaran kita jika sedang didera perselisihan dengan sahabat atau saudara? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara mengukur kesabaran kita pada saat sedang berselisih dengan saudara atau teman gitu? Sampai sesabar apa gitu kali ya, kita harus bertahan. Gimana cara sampai semaksimal mungkin, ya. Sampai pada suatu tingkat di mana Anda memaafkan dia. Ya, apalagi kalau sama saudara ya Bapak ya. Quraish ya. Jadi Anda dinilai telah mencapai puncak kesabaran, kalau Anda memaafkan dia, bahkan berbuat baik kepadanya. Ya. Itu sudah sampai puncaknya. Kalau Anda baru sampai kepada memaafkan, itu belum sampai puncak. Atau Anda baru berkata, yaudah, saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Itu belum mencapai puncak. Puncaknya, saya maafkan dan saya membuka lembaran baru. Saya lupakan semuanya itu. Itu terukur. Tapi Anda kalau berkata, udahlah kamu jalan situ, saya jalan sini, tidak usah ganggu saya tidak usah ganggu kamu. Itu belum mencapai suatu hal yang baik. Walaupun itu sudah lebih baik daripada membalas. Ya. Kadang-kadang itu Pak Quraish, kita kan merasa dia perlu belajar dari kesalahannya. Ya. Nah, itu yang membuat kemudian orang tidak memaafkan sepenuh hati. Ya, ya. Itu boleh. Tetapi dia bisa memberikan pelajaran yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. dia bisa memberikan pelajaran. Coba lihat, kamu itu dulu bersalah, tapi orang yang bersalah itu terhadap orang lain, kesalahannya bisa dilakukan juga oleh orang lain itu. Hmm. Anda salah, kesalahan yang Anda lakukan bisa saya lakukan lebih buruk dari itu. Hmm. Ya? Tapi oke deh, saya maafkan Anda, mari kita melupakan itu semuanya untuk kita jadikan pelajaran. Itu satu pelajaran yang lebih berharga daripada membalas dia. Hmm. Karena kadang-kadang juga kalau kita memaafkan terus, maksudnya memang kita harus bersabar ya, kita harus memberikan maaf. Tapi kadang-kadang suka ada yang bilang bahwa nanti, apa istilahnya, kita jadi diinjak-injak gitu. Hmm. Karena kita selalu sabar dan memaafkan dia gitu. Kadang-kadang mesti ada posisi di mana kita tegas atau hal-hal seperti itulah gitu Pak. Oke, tegaslah, tetapi jangan hilangkan kesalahan Anda sehingga ketegasan Anda melampaui batas. Dibenarkan agama itu kan tadi ayatnya, kalau kamu dianiaya boleh membalas dengan sama persis, tapi jangan melampaui batas. Ya, oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Mas Wadi juga kalau nanti sudah mungkin sudah menulis panjang lebar ya pertanyaannya, bisa langsung tanyakan nanti di segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, dan tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Petunjuk itu dari Allah, tapi Allah memberikannya kepada orang yang mau mendapat petunjuk. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan dengan diskusi kembali ya. Diskusi dan mungkin Mas Fuadi ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Quraisy, silakan. Pak Quraisy, saya itu tertarik dengan mungkin lawan dari sabar Pak Quraisy itu kan mungkin marah ya. Dan saya lihat kadang-kadang saya sendiri dan mungkin juga banyak yang lain terpancing marah. Marah karena melihat orang lain kok tidak mengerti atau mungkin orang lainnya kok sesat misalnya. Nah, Pak Quraisy mungkin bisa cerita sebetulnya orang yang diberi kesesatan atau yang diberi petunjuk Allah itu bagaimana sebetulnya sehingga kita memahami orang itu enggak dengan gampang marah tentang kesesatan dan orang yang diberi petunjuk. Petunjuk itu dari Allah, tapi Allah memberikannya kepada orang yang mau mendapat petunjuk. Karena itu ada pesan, buka hati Anda supaya cahaya bisa masuk. Kalau Anda menutup pintu hati Anda, cahaya tidak akan masuk. Jadi harus ada upaya. Tuhan telah menyiapkan cahayanya di luar. Buka pintu hati, masuk petunjuk. Tuhan menyiapkan cahayanya di luar. Manusia tidak mau buka. Ya, Tuhan tidak mau menggedor, memaksanya buka. Ya, itu. Jadi persoalannya adalah persoalan hati manusia, mau dia atau tidak. Itu saya sering memberi contoh, kalau Anda mau ke luar kota, mau ke airport, kok bisa bangun jam 4 subuh? Karena Anda mau tiba di airport tidak ketinggalan. Tapi kalau tidak mau ke sana, tidak terbangun. Kalau ada juga ayat mengatakan Allah itu maha kuasa memberi petunjuk dan juga tidak memberi petunjuk. Nah itu supaya kita sabar melihat itu Allah yang tidak memberi petunjuk itu bagaimana Pak Quraisy? Allah yang tidak memberi petunjuk itu dalam arti membiarkan orang yang memilih untuk sesat, membiarkannya sehingga dia tidak dapat petunjuk. Membiarkan. Nah, ini pola pikir ya, jadi kita tidak gampang marah dan bersabar kalau melihat kondisi sesat bahkan yang diberi petunjuk itu. Jadi jangan lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan memberi catatan, lakum dinukum waliyadin, yang mau sesat silahkan, yang mau ini silahkan, masing-masing dengan pilihannya dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Saya terkadang mau paksa orang, kamu harus masuk Islam. Atau kita antar sama muslim, kamu harus anut pendapat saya. Kau punya pendapat salah. Ya, Tuhan memberi Anda kebebasan untuk memilih. Tapi tidakkah kita juga harus melakukan pembelaan gitu ya terhadap kita melakukan gitu? Pembelaan, kita melakukan ajakan, ya toh? Tetapi ingat ajakannya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita perlu melakukan diskusi, tapi melakukan diskusi dengan cara yang terbaik. Kembali ke ayat pertama tadi. Kembali ke ayat pertama yang tadi. Pak Quraish, saya di novel saya itu mengutip pepatah Arab, manjada wajada dan mansabara zafira. Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, kombinasi jada wajada dan sabara zafira itu gimana Pak? Betul. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, Tuhan bantu dia. Jadi Anda perlu bersungguh-sungguh, Anda dapatkan. Itu ketetapan Tuhan. Nah, kemudian siapa yang bersabar, dia pasti untung. Karena dengan kesabaran, Anda memperoleh apa yang Anda inginkan. Jadi itu betul, sama lah bunyi ayat ini tadi. Karena itu kita diperintahkan, sabarlah. Karena itu diperintahkan, jangan cepat marah. Karena itu diperintahkan, jangan cepat membalas dendam. Walaupun boleh. Saya akan ambil satu contoh yang mungkin ekstrim, yang sekarang diperselisihkan orang. Orang yang membunuh setelah melalui proses pengadilan. Dan ternyata salah, boleh dibunuh atau tidak? Ini berkaitan dengan hukuman mati. Al-Quran gitu memberi tuntunan. Kamu boleh bunuh, tapi kalau kamu maafkan lebih baik. Nah, kenapa dia bolehkan membunuh? Karena kalau ada dendam di dalam hati dan itu tidak terlampiaskan, bisa jadi semakin merajalela si pembunuh. Bisa jadi kalau dia tidak memaafkan, kalau dia merajat, kalau tidak membalas, boleh jadi dia membalas melebihi daripada dendam. Satu keluarganya terbunuh, dia boleh jadi bunuh dua orang atau tiga orang. Karena apa? Karena tidak dibiarkan dia untuk melampiaskan apa yang dalam hatinya yang memang dibenarkan agama. Jadi kalau pembunuh tidak dihukum, bisa jadi keluarga terbunuh yang mengambil tindakan yang keliru. Betul. Karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Saya kira itu ya. Jadi orang biasa berdiskusi tentang dilarang menjatuhi hukuman mati. Saya terus terang tidak setuju. Kalau memang setelah melalui proses pengadilan yang ini, yang adil, yang objektif, ya dibunuh. Satu lagi Pak Quraish, orang pengen untuk sabar, tapi kadang-kadang saya sendiri juga merasa nanti sabar terus sakit hati gitu, ngumpul dia di hati. Bagaimana itu? Itu nanti dijawabnya setelah ini ya. Setelah ini kita akan menjawabnya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Semakin sabar Anda, semakin banyak yang Anda peroleh. Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali penguraian makna mengenai sabar ini. Kayaknya never ending discussion ya Pak Quraish. Seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Fuadi bahwa pastinya kita pengen bersabar ya. Pastinya kita pengen mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran tentang bersabar gitu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, manusia gak sempurna. Kita bersabar tapi terus yang ada sakit hati gitu ya. Jadi sakit hati gitu. Nah itu gimana caranya gitu untuk melepaskan hal itu? Ya memang ada sementara psikolog barat yang menyalahfahami ajaran Islam tentang sabar ini, sehingga dia katakan itu berdampak negatif pada jiwa. Karena dipendam, gitu ya? Dibawa sadar, sehingga suatu ketika meledak. Itu sebenarnya tidak demikian. Dia meledak kalau Anda merasa Anda teraniaya. Kalau Anda merasa bahwa melalui kesabaran ini Anda tidak memperoleh keuntungan. Agama berkata begini tadi, wa masabruka illa billah. Agama mengajarkan bahwa semakin sabar Anda, semakin banyak yang Anda peroleh. Jadi hati Anda legowo, sabar. Anda boleh mengungkapkan apa yang Anda rasakan secara baik-baik. Sudah tidak ada dalam hati. Anda tanamkan di dalam jiwa Anda bahwa saya bersabar ini demi karena Allah, dan karena itu saya memperoleh banyak dari Tuhan. Kalau begini masih terbebani jiwa Anda? Tidak terbebani lagi, karena jiwa Anda sudah dipenuhi oleh optimisme bahwa semakin sabar saya, semakin banyak yang saya peroleh. Tidak seperti orang yang tidak mengaitkannya dengan Tuhan. Sabar ini saya mau membalas, tidak bisa saya begini. Akhirnya masuk di dalam, di bawah sadar sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginannya. Stres itu. Dia stres. Bisa meledak. Tapi ini kita masukkan di dalam bawah sadar kita bahwa apa yang saya lakukan ini adalah jauh lebih baik daripada kalau saya ledakkan. Ya kan? Jadi legowo ini. Tidak terjadi kompleks. Jadi mungkin intinya adalah kembali yang tadi Bapak Quraish katakan bahwa semuanya itu harus karena Allah ya. Iya, kembalikan itu kepada Allah. Mengikhlaskan ini karena yakinlah Anda. Dan Allah tidak akan tidak menepati janji. Tidak akan gitu, membiarkan ya. Anda ini. Itu tadi akhir innallaha ma'al ladzina taqau. Tuhan bersama dia. Ya. Bahkan bisa jadi Anda merasa bahwa kalau saya tidak diuji dengan kesabaran, Tuhan tidak senang pada saya. Ya. Saya tidak punya kesempatan untuk meraih yang baik. Saya sering katakan sama mahasiswa yang mau diuji, kalau tidak diuji-uji dia tidak lulus, tidak naik tingkat. Saya perlu diuji, saya perlu ini untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Jadi selalu meningkatkan level kita. Meningkatkan level kita. Si sabar ini ya. Si sabar ini meningkatkan level kita. Ada satu juga yang menarik Pak Quraish. Sabar dan ikhlas itu bagaimana mengkombinasikan atau bagaimana kita menempatkannya itu Pak Quraish? Ikhlas itu, kita lihat ikhlas kalau kita masih punya waktu saya terangkan. Kalau Anda mempunyai suatu wadah, katakanlah gelas. Ya. Gelas itu mestinya berisi air yang bersih. Kalau Anda memasukkan satu batu ke gelas itu, maka batu ini supaya kembali dia murni, Anda harus keluarkan. Hati kita wadah. Isinya dalam konteks aktivitas adalah demi karena Allah. Kalau ada sesuatu selain karena Allah yang masuk di sini, Anda harus keluarkan. Mengeluarkannya itulah yang dinamai ikhlas. Mengeluarkan sesuatu yang bukan karena Allah dari wadah hati Anda. Sehingga isi gelas itu, isi hati itu hanya Allah. Saya lakukan ini demi karena Allah atau yang sesuai dengan perintah Allah. Boleh jadi ada demi karena manusia, tapi direstui oleh Allah boleh. Saya pernah beri contoh, Anda memberi kado perkawinan, Anda tulis nama Anda. Itu ikhlas atau tidak? Ikhlas. Saya lakukan ini demi karena Allah, dan saya tulis nama saya demi karena Allah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara saya dengan pengundang, supaya terjalin hubungan yang harmonis secara khusus antara saya dengan pengundang sesuai dengan kehendak Allah. Itu ikhlas. Silaturahim ya, bentuk silaturahim juga. Jadi itu arti ikhlas. Nah, ini perlu kesabaran. Kesabaran perlu ikhlas. Dalam arti dilakukan demi karena Allah atau sesuai dengan tuntunan Allah. Baik. Mungkin kita akan simpulkan sedikit ya, Kita dari apa yang sudah disampaikan tadi. Mari kita lihat dari Al-Lubab 125 sampai 128 sedikit saja dengan singkat. Yang pertama, berdakwah hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang terbaik dan disesuaikan dengan sasaran yang dihadapi. Ilmuwan dengan argumentasi ilmiah, orang kebanyakan dengan sentuhan halus, dan yang tidak sependapat dengan kita dengan diskusi, dengan cara bukan saja yang baik tetapi yang lebih baik. Yang kedua, membalas kejahatan atau kesalahan tidak boleh melampaui batas kejahatan yang dilakukan, tetapi harus seimbang. Namun memberi maaf buat yang bersalah dalam urusan pribadi lebih baik di sisi Allah dari banyak dan lebih banyak ganjarannya, urusan pribadi. Kalau sudah berkaitan dengan urusan masyarakat, itu ke pengadilan dong. Ya kan? Iya. Tidak bisa saya maafkan. Oh, ini dia korupsi, maafkan saja. Ya. Tapi kalau dia mencuri uang Anda sebelum sampai ke pemerintahan, ke pengadilan, Anda boleh maafkan. Yang ketiga, Allah selalu bersama sekaligus mendukung siapa yang bersabar dan berbuat baik. Terakhir, kesabaran adalah kekuatan. Karena itu orang-orang yang lemah jiwanya tidak akan mampu untuk bersabar. Oke. Baik, terima kasih Bapak Quraish dan juga Mas Fuadi. Dan insya Allah kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan mengenai bagaimana kita harus bersabar. Dan semoga juga pemirsa di rumah bisa lebih mendalami lagi dan mendapatkan hikmah dari apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang bersabar, yang akan meraih segala kebaikan dan juga pahala batas tanpa batas yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bersabar. Kita akan kembali lagi esok hari insya Allah di Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.